waringu tentu mandangi Raden Kartawijaya. Mulat sang Jaladara enget kagungan pusaka Kyai Sanjata Nanggala ingkang dumunung wonten ing epek-epek. Nanggal pinusus modot sekilan dawane. Dupi murup seopor prayetno sang Jaladara. Nanggala kinalongaken guluning Kartawijaya pedhot dadilan patining Kartawijaya. Kene kelakon pisah sirahmu karo gembungmu. Weh, panjal maning durat moko. Yen ora tak sirnaki bakal marah-marahi mrembet menyang negara Mandaraka. Ayo sapa sing bebelo tak enteni legane atiku. Kartawijaya, kowe sida mati nggih anakku. Kowe kang tak domo-domo malah disipun bapa. Upama kowe biyen mituhu kelawan dawuhku ora kaya mengkene lelakonmu. Kowe mati sia sirahmu pisah karo gembung ger. Jaladara aku belakno patine anakku. Sopo iki Raden Permati? Prabu Krendayaksa, hayo. Wis rumangsa tanpa guna uripku marga ora nyanding anakku. Kuwi arep apa mbelani patine anakku endi sing jenenge Jaladara? Sing ngatasi anak luput teko dibelani. Ah, ala sing kaya ngapa kuwi anak tak rewangi to ing patiku. Aja Kakang Jaladara aku wayonono. Eh, untut dening aku. Ah! Ndraguna Prawira Jayeng Palugon Prabu Krendayaksa. Nanging sang pamadya kidatan mundur sejangkah. Sigra ngembat langkap sinandangan Warastra Kyai Sarutama. Linepasaken ingkang pinangka les jangganing Prabu Krendayaksa. Gumerit punang langkap bablas Sarutama kaya temanduk tugel guluning Prabu Krendayaksa dadilan patine.